melebihi diri sendiri. Jangan salahkan daku, dan aku pun tak tahu mengapa begitu. Setelah pergi darimu, betapa hati sadari cintaku sungguh suci.